ibuku, apa salah ibuku? Hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu, untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Ke utara tak juga aku berjumpa, dari musim durian hingga musim rambutan tak kunjung aku dapatkan, tak jua aku temukan. Oh Tuhan, inikah cobaan? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak? Malu sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, pengumuman, siapa yang mau bantu? Tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku. Siapa yang mau? Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa, dari musim durian hingga musim rambutan tak kunjung aku dapatkan.